kenangan senilai beribu malam ketika bulan dan bintang bertahmid memujimu, ketika pohon dan bebatuan bertasbih mengiring malaikat-malaikat mengagungkan asmamu. Malam Lailatul Qadar, malam seribu bulan, malam ketika pintu maafnya terbuka bagi insan yang menangis memohon ampunannya. Malam ketika langit rahmatnya menaungi semesta, menyelimuti penuh dengan cinta. سلام هي حتى ما طلعت.